وصحبه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فجاء حديث حديث كتجوني عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رسول الله رضي الله عنه قلت غلاما في جري رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدي فجئت في الصفة وقال لي يا غلام سمي الله فقل بيمينك وقل مما يليك رواه البخاري ومسلم. Hendak an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah. Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu daman fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat si Abi. Ahsan. Ahsantum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hafid baca hadis Hafid. Hadis berapa aja? An Jabir. Tidak apa-apa. Ayakumullah. Tidak apa-apa Hafiz, tidak mengapa. Insyaallah lu ingat ya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita masuk pada kaidah yang baru, landasan yang baru. Setelah kita menyelesaikan landasan yang kelima, al-aslul khamis, yang berkaitan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula berkaitan tentang bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha wa bayan ma tashabbaha bihim wa laysa minhum, menjelaskan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan menjelaskan orang-orang yang menyerupai mereka namun bukan dari mereka. Walhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu al-aslur rabi', landasan yang keempat. Landasan yang keempat. Nah, demikian pula landasan yang kelima sudah kita lewati al-aslul khamis tentang bayanullahi subhanahu li auliya'illahi wa taqribuhu bainahum, tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Landasan yang keempat berkaitan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan menjelaskan tentang orang-orang yang menyerupai mereka namun bukan dari mereka. Landasan yang kelima menjelaskan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menyerupai mereka namun bukan dari mereka, bahkan dari a'dallah, musuh-musuh Allah. Kita masuk ke al-aslus sadis, landasan yang keenam, landasan yang terakhir, pondasi yang keenam, al-aslus sadis, landasan yang keenam dari kitab al-usulus sittah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء al-mutafarriqati al-mukhtalifati wa hiya anna al-Qur'ana was-sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Kita menjelaskan dalam landasan keenam ini bantahan terhadap syubhat, terhadap syubhat kerancuan, allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan, fi tarkil Qur'ani was-sunnah, dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara' wal ahwa, dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Al-mutafarriqatil mukhtalifah, yang berbeda-beda, yang banyak, yang mukhtalifah, yang berselisih, yang banyak macamnya, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah semuanya tentunya. Apa itu? Apa syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam? Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah annal Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Al-Qur'an dan sunnah tidaklah yang mengetahuinya kecuali mujtahid mutlak. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu hanya orang-orang khusus yang mengetahuinya. Tidak semua orang bisa mengetahui Al-Qur'an dan sunnah. Tidak semua orang bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah. Hanya orang-orang khusus saja. Siapa itu orang-orang khusus yang dimaksud? Al-mujtahidul mutlak, mujtahid mutlak. Bagaimanakah sifatnya? Sifatnya sangat sulit dan sangat berat. Jadi kalau kayak kita, orang-orang baru, kita yang baru berapa tahun belajar Al-Quran dan Sunnah, yang baru mengenal Al-Quran dan Sunnah, ini belum, belum bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, belum sampai pada tingkatan mujtahid mutlak. Sulit sekali didapatkan sifat ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini, hadza huwa al-aslul akhir wa huwa muhimmun jiddan. Ini adalah landasan yang terakhir dan ini adalah penting sekali. Wa huwa yakni annahum yaqulun, mereka mengatakan inna la na'rifu ma'ani al-kitabi was-sunnah. Kami tidak mengerti. Kita itu enggak paham makna-makna Al-Qur'an dan Sunnah, enggak paham kita. Wa la yumkin an na'rifa, dan tidak mungkin kita memahaminya. Tidak mungkin kita mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibar. Tidaklah mengetahuinya kecuali ulama-ulama yang besar. Ulama-ulama yang sudah mumpuni, sangat mumpuni. Kalau seperti kita ini belum ada apa-apanya, belum bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kata mereka. Dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qala hafizahullah, fa yuqalu lahum, katakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'un wadihatun ya'rifuhal 'ami. Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat perkara-perkara yang wadihah, jelas, gamblang, diketahui oleh 'ami. 'Ami itu orang awam. Orang awam faham. Ketika mendengarkan perintah seperti ini, ketika mendengarkan larangan seperti ini, faham. Wa ya'rifuhal muta'allim, takumu bihal hujjatu alal khalqi, dan diketahui pula oleh orang-orang yang belajar, yang tegak dengannya hujjah kepada makhluk. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illal ulama, di dalam Al-Qur'an juga ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama, kecuali permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang nasikh, mansukh. Ini kan butuh belajar, butuh penjelasan mereka para ulama. Ayat yang dinasikh, ayat yang telah dihapus hukumnya, demikian pula mansukh yang telah dihapus, yang menghapus dan yang dihapus. Nah, ini kembali kepada pemahaman para ulama. Nah, orang awam tidak mengetahui yang seperti ini. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan belajar. Belajar dari para ulama. Wa fihi asya' la ya'lamuha illallah. Di dalam Al-Qur'an pun ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Seperti alif lam mim, kita enggak tahu artinya. Allah yang Maha mengetahui tentang artinya. Demikian pula Yasin, ya. Barakallahu fikum. Naam, kata Syekh. Yujad fil Qur'an was sunnah umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Iya, ada dalam Al-Qur'an dan sunnah perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak. Lakin tujad asya'u katsiratun ya'rifuhal awam. Akan tetapi didapati perkara-perkara yang banyak diketahui oleh orang-orang awam. Banyak dalam Al-Qur'an diketahui oleh orang-orang awam. Wa ya'rifuhal muta'allim alladhi haza 'ala qadri yasirin min al-'ilm. Dan diketahui oleh orang yang baru belajar dalam agama. Mithlu qawli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Paham tuh? Paham. Antum bacakan ini di depan mereka, di hadapan para awam. Paham mereka? Oh, berarti di sini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Dilarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Faham? Faham. Apa di sini? Perintah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukan kesyirikan kepada Allah, apa ancamannya? Diharamkan masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya neraka. Faham dong? Paham. Jelas. Wa mithlu, dan seperti firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Paham? Paham. Bacakan ke hadapan orang-orang awam, paham mereka. Coba, apa maksudnya ayat ini? Kita dilarang untuk mendekati zina. Oh iya. Nah, tidak boleh kita dekat-dekat ke permasalahan zina. Jangankan melakukan zina, mendekati zina saja tidak boleh. Segala sesuatu, wasilah, sarana yang bisa mengarah pada perbuatan zina dilarang. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina dilarang dalam Islam, seperti mengumbar pandangan kepada yang bukan mahram, seperti ikhtilatat, campur baur laki-laki perempuan, seperti semuanya dilarang mendekati zina. Jelas sekali. Berarti kita enggak boleh mendekati zina. Wa mithlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai. Berarti di sini larangan untuk kita makan bangkai. Jelas. Surat Al-Maidah ayat 3. Tadi wala taqrabu zina, Al-Isra 32. Wa mithlu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dalam surat An-Nur ayat 30, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, tundukkanlah pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan mereka. Berarti diperintahkan menundukkan pandangan tidak melihat kepada wanita yang ajnabiyah, yang tidak mahram. Jelas. Walhamdulillah. Hadhihi umurun wadihatun, ini adalah perkara-perkara yang jelas. Ya'rifu al-ami idza sami'aha, diketahui oleh orang awam tatkala mereka mendengarkannya. Mereka mengatakan, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal mujtahidu huwal mausufu bi kadza wa kadza. Mujtahid itu adalah orang yang disifati seperti ini, seperti ini. Ausafan la'ala la tujad tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Sifat-sifat yang bisa jadi sifat ini tidak ada pada Abu Bakar dan Umar, saking sulitnya. Saking sulitnya sifat tersebut didapati, bisa jadi tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yad'una syurutan lil mujtahidil mutlaq, mereka meletakkan syarat-syarat bagi mujtahid mutlak. Qadla tujad tamatan fi man hum min afdalin nas, bisa jadi sifat-sifat tersebut tidak didapati secara sempurna pada orang-orang yang mereka itu min afdalin nas, termasuk dari manusia yang paling afdal, mithlu Abi Bakrin wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar. Wahadi syurut wada'uha min indi anfusihim, mereka menyebutkan syarat-syarat ini hanya mengambil dari diri mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsu dan kemauan mereka, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Syekh mengatakan, kullun ya'rifu minal Quran ma yassarallahu lahu. Masing-masing memahami Al-Quran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Fal'ami yahsuru ala ma yastati'a. Seorang awam, orang awam mengetahui Al-Quran sesuai dengan yang dia mampu. Wal muta'allim yahsulu 'ala ma yastati'. Orang yang belajar mengetahui makna Al-Qur'an sesuai dengan yang dia mampu. War rasikh fil 'ilmi yahsulu 'ala ma yastati'. Demikian pula seorang yang kokoh dalam ilmu, yahsul 'ala ma yastati', mendapatkan pemahaman sesuai dengan yang dia ketahui, sesuai dengan yang dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan dari langit air, air hujan. Fasalat awdiyatun biqadariha, lembah-lembah itu pun membanjiri, banjir sesuai dengan kadarnya. Menampung hujan sesuai dengan kadarnya. Yang ini tampungannya lebih banyak karena wadinya, lembahnya besar. Hujan banyak. Yang ini tampungannya lebih sedikit. Jadi ketika hujan dia cuma dapat sedikit. Yang ini lebih lebar, lembahnya lebih luas. Ketika hujan dia dapat banyak. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika hujan turun, itu enggak semuanya bisa menampung. Enggak semuanya bisa menampung banyak. Ada yang bisa menampung sedikit karena tempatnya sedikit. Ada yang bisa menampung banyak karena tempatnya banyak, besar. Ada yang cuma sedang-sedang saja, sederhana karena tempatnya sederhana. Nah, demikian pula pemahaman manusia. Ya. Ada yang dijelaskan lagi, paham, lanjut. Ada yang sudah dijelaskan berkali-kali, enggak paham. Ada yang dijelaskan, paham, lupa lagi. Ada yang seperti itu. Pemahaman masing-masing, ya. Akan tetapi bukan berarti Al-Qur'an tidak bisa dipahami. Lah, bisa dipahami Al-Qur'an. Bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Bahkan banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang permasalahan yang sangat mudah dipahami oleh orang awam. Barakallahu fikum. Jadi sesuai dengan pemahaman manusia. Barakallahu fikum. Jadi ada yang dijelaskan berkali-kali enggak paham-paham, akan tapi akhirnya paham juga. Akhirnya dia memahami juga. Nah, demikian Al-Qur'an bagaikan apa? hujan yang turun dan wadi lembah tadi menampung sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu kul wadin ya'khud minasail qadarahu, setiap wadi, setiap lembah mengambil dari air yang mengalir tersebut sesuai dengan kadarnya. Kadzalikal ilm, demikian pula ilmu anzalahu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin, setiap hati mengambil darinya biqadarin, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadarnya. Qalbul 'ami wa qalbul muta'allim wa qalbul 'alim wa qalbur rasikh fil 'ilm, ada hati orang awam, hati orang yang belajar, hati seorang alim, hati orang yang kokoh dalam ilmu. Kul wahid ya'khudhu biqadrihi, masing-masing mengambil sesuai dengan kadarnya. Wa biqadri ma a'tahu Allah min al-fahm, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari pemahaman. Amma annahu la yafhamu syai'an min al-Qur'an illa al-mujtahidul mutlaq, fahadha kalamun ghairu sahih. Adapun pemahaman bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah difahami kecuali orang-orang yang memiliki tingkatan mujtahid mutlak, ini tidak benar. Ucapan ini tidak benar. Al-Qur'an itu sesuai dengan kadar masing-masing. Semuanya memahami. Antum bacakan ayat Al-Qur'an yang paling mudah tadi, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, atau wala taqrabuz zina, di hadapan orang yang belum pernah duduk-duduk dengan kita, belum pernah duduk-duduk bersama ikhwan, dia muslim, bacakan ayat tadi. Paham enggak? Paham. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti ayat ini dilarang mendekati zina. Barakallahu fikum. Wa yaqulun, mereka mengatakan, muhawatu fahmil Qur'an min at-taklif bima la yustata. Memahami Al-Qur'an itu termasuk memberat-beratkan diri yang tidak dimampui, kata mereka. Wa syurutul lati dzakaraha al-ulama wa qalu la budda an tatawaffar fil mufti yuridu nabiha al-mujtahidul mutlaq. Memahami Al-Qur'an itu, berusaha untuk memahami Al-Qur'an, termasuk dari memberat-beratkan diri sesuai dengan yang tidak dimampui. Dan demikian pula ada syarat-syaratnya untuk memahami Al-Qur'an itu. Harus terpenuhi syarat-syaratnya bagi seorang mufti, seorang yang berfatwa. Yang mereka inginkan adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak tadi yaitu yang sifatnya sulit untuk didapati. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffar fi kulli man yuridu an yatadabbar al-Qur'an wa yastafid minhu. Mereka tidak menginginkan bahwa harus terpenuhi pada setiap orang yang menginginkan untuk mentadaburi Al-Qur'an dan mengambil faedah darinya, bukan itu. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah supaya tidak bisa memahami Al-Qur'an. Jadi bagaimana kita? Ya sudah, ngikut saja. Ngikut guru, ngikut kepada yang lebih paham, kata mereka, yaitu guru-gurunya. Jadi apa yang disampaikan guru itu diterima, apa yang dibacakan guru itu yang dicatat, yang didengarkan, yang diamalkan. Yang tidak ada dari gurunya, tidak. Jadi yang dari guru itu harus diambil, yang bukan dari gurunya tidak diambil. Barakallahu fikum. Tidak melihat dalilnya mana, bagaimana pemahamannya, bagaimana keilmiahannya, tidak melihat di sini. Yang hanya dilihat itu tadi. Oh, kita belum sampai pada pemahaman ini. Kita ini bukan seorang yang mujtahid mutlak. Bukan orang yang sepatutnya memahami Al-Qur'an, bukan kita. Karena kita belum sampai pada tingkatan mujtahid mutlak. Ini salah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Silakan dia buka Al-Qur'an, di dalamnya pasti akan didapati ayat-ayat yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan Qala rahimahullah, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Dan siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ada kalanya dia zindik dan ada kalanya dia majnun, gila. Ada kalanya dia dari kalangan orang-orang munafik atau dia dari kalangan orang-orang yang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulit sekali memahami Al-Quran dan Sunnah. Fasubhanallah, maha suci Allah, wabihamdih, dan wabihamdih, segala puji milik Allah. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadhi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil 'amah. Kata beliau rahimahullah, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara syariat dan kadar, secara takdir, khalqan wa amran, penciptaan dan perintah, di dalam membantah syubhat ini yang terlaknat. Kata beliau, syubhat ini benar-benar benar-benar menyesakkan dada. Oleh karena itu beliau menyebutkan al-mal'unah, terlaknat dari berbagai macam sisi yang sampai pada tingkatan darurat. Artinya sangat dipahami Al-Quran itu, sangat dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-187, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh telah hak, telah benar ucapan tersebut, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepadanya. Telah benar Al-Quran itu, telah jelas, telah hak, namun kebanyakan mereka tidak beriman kepadanya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami menjadikan di a'naqihim, leher-leher mereka, belenggu. Fahiya ilal adqani fahum mukmahun, maka kedua tangannya menutupi dabu-dabunya dalam keadaan mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka saddan, penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga penghalang. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutupi mereka dalam keadaan mereka tidak memahami. Wa sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'andzartahum am lam tunzirhum, engkau beri peringatan mereka atau tidak? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, hanyalah engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti peringatan. Wa khasyir rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman tatkala sendiri. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, berilah kabar gembira kepadanya dengan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Selesai kita apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadhihi al-ayat, ayat-ayat ini, fil ma'rudain an tadabburil kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa fi akhiriha alladhi manallahu alaihi wa huwa man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman, fa hadha mathalun lil fariqain. Ayat ini menjelaskan tentang tadabbur, mentadabburi kalamullah dan kalam rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, anugerah kepada orang-orang yang memahami kalam Allah dan kalam Rasul, yang mengikuti petunjuk. Allah katakan manittaba al-dhikra, siapa yang mengikuti al-dhikr, mengikuti peringatan dan takut kepada Ar-Rahman. Khatamar risalata bimithli ma bada'aha bihi, Allah Subhanahu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup risalah ini semis seperti apa yang beliau mulai, yakni dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa hadza min mahasinit ta'lim, dan ini adalah termasuk dari kebagusan dalam menulis, menyusun suatu kitab dan memberikan pengajaran. Wa dzalika bi tsana'i 'ala Allah, dengan memberikan sanjungan kepada Allah, awalan wa akhiran, di awal dan di akhir. Selesai kita dari pembahasan al-usulus sittah, landasan yang keenam. Merajaah kita? Sudah hafal semua? Barakallahu fikum. Apa landasan yang pertama? Landasan yang pertama endak akhi Abu Rasyid. Landasan yang pertama akhi Yabi. Mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dan menjelaskan tentang kebalikannya, yaitu asyirku billah. Landasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu di atas agama ini dan melarang kita untuk bercerai-berai, untuk berselisih. Landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, abal surah. Indak ya abal surah. Ketemu? Iya, taat kepada pemerintah. Kesimpulannya? Itu aja. Anna min tamamil ijtima', kesempurnaan dari persatuan adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Landasan yang keempat, apa Nisa? Nah, Hasan. Landasan yang kelima, Abu Abdillah. Nah, Hasan. Landasan yang keenam, yang terakhir, Pak Yunus. Menjelaskan terhadap syubhat. Apa syubhatnya Pak Yunus? Tidaklah memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang khusus saja. Nah, Hasan, mujtahid mutlak saja. Nah, ini landasan yang keenam. Selesai kita dari kitab al-usul sittah bersama syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Walhamdulillah, jika ada kesalahan dari penjelasan kami mohon diingatkan. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ketakwaan, keimanan dengan menyelesaikan kitab ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.